Suketeki mapan sajroning tanduran pari dusedulung ayo podo ngaji kanggo sangong besok ne wis mati la ilaha illallah al malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah As-Sadiqul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin Wahai kawan di mana engkau berada Ajal itu pastikan tiba Mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. Wahai kawan di mana engkau berada? Ajal itu pastikan tiba. Mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah. Sedulur ayo podo nyolatake usul kopi ditindakake malam pertama ono ing kubur sewo sekso iku warnane sedulur ayo podo nyolatake usul kopi ditindakake la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'adil Amin Salat uksil kopri ake fa'idahe Kanggo kita sinindak ake Langkang go Salat ungsil kopri ake faidahe Kanggo kita sing indak ake Dan kanggo uang sing uis mati Mugi Allah ngijabahi Muhammadur Rasulullah Amin.